jaga. Kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda yang menyaksikan program ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang masih sedang menikmati hidangan berbuka puasa sambil menyaksikan MTGW. Kita bertemu lagi di Maria Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Dan dalam suasana bulan Ramadan yang penuh dengan keindahan dan juga kedamaian ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai satu kata yang juga sangat penting untuk kita semua, yaitu insya Allah. Apa yang dimaksud? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaallah, atas izin Tuhan, dengan izin Tuhan. Nah, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rendah hati bisa dengan mudah dan ikhlas mengatakan insyaallah. Karena tugas dia adalah melakukan yang bisa dilakukannya dan ikhlas sekali menerima bahwa hasil adalah ketetapan Tuhan. Nah, di dalam program ini mudah-mudahan kita masuk kepada sesuatu yang hebat, yaitu keajaiban bagi orang-orang yang ikhlas. Keajaiban bagi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak ikhlas, yang masih berkutat, bergelimang dalam kemarahannya, dalam kegelisahannya, dalam rasa takutnya, tidak mungkin melihat keajaiban. Karena keajaiban selalu berada di wilayah di mana kita takut. Sehingga orang yang ikhlas, yang memasuki wilayah di mana dia takut, akan melihat keajaiban. InsyaAllah. Ya, insya Allah kita akan membahas mengenai keajaiban nanti Pak Mario. Tapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi kata insya Allah itu terlebih dahulu. Atas izin Tuhan. Kita berusaha, lalu atas izin Tuhan dikabulkanlah apa yang kita inginkan. Berarti ada pembagian tugas antara kita dengan Tuhan. Betul. Bisa Pak Mario jelaskan? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbram bagus sekali. Tugas kita dan tugas Tuhan adalah kita melakukan yang now. Yang sekarang, yang can, yang bisa kita lakukan, oke? Okay? Sedangkan masa depan yang namanya future nanti itu kewenangan Tuhan. Kalau Anda bersedih, tenang saja, Wallace aja. Okay? Kenapa? Karena Tuhan sudah menunggu Anda di sana. Sadar nggak? Tuhan yang Maha Pengasih menunggu di sana. So kalau begitu tugas kita untuk berfokus in the here and now, yang di sini dan sekarang. Ikhlaslah tentang yang di sini dan sekarang, agar yang nanti dan di sana diindahkan oleh Tuhan. Karena kita bagi tugas yang kita can do. Banyak orang tidak melakukan sesuatu karena sibuk memikirkan yang tidak bisa dilakukannya. Ayo, berapa banyak orang mau berbisnis? Nanti dulu, angkat tangan siapa yang ingin memulai bisnis sendiri? Good. Kenapa Anda tidak mulai? Modal. Sekarang saya tanya jawab. Apakah waktu Anda memulai bisnis Anda, modal itu dibutuhkan? Tidak. Waktu memulai, tidak. Memulai itu apa? Cari lokasi. Sudah butuh modal? Tidak. Lihat-lihat brosur. Search di Google produk yang mau dijual. Sudah butuh modal? Tidak. Tapi kita menghalangi yang bisa kita lakukan karena yang belum bisa kita lakukan. Bagi tugas yuk. Kalau gitu, yang Tuhan bisa lakukan, serahkan. Jadi tugasnya gini, Tuhanku, jadikanlah hatiku besar dan kuat supaya aku ikhlas melakukan yang bisa aku lakukan, supaya Tuhan melakukan yang tidak bisa aku lakukan. Bukankah kita itu beriman karena harusnya itu? Harusnya kita berfokus pada yang kita lakukan, lalu insya Allah hasilnya Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan, lalu membiarkan Tuhan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Super. Berserah. Saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Penanya pertama kita kali ini, ya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario, salam super. Pertanyaan saya berkaitan dengan lagu tadi yang sudah sama-sama kita nyanyikan. Tadi kan ada kata-kata yang begitu mengena juga ya. Insya Allah, insya Allah ada jalan. Nah, jadi ketika itu kita menyanyikan itu, kita juga selalu gitu bersemangat. Ya ada jalan nih, saya punya tujuan, saya ada jalan. Terus semangat, tapi ketika di tengah, terkadang sebagai manusia, saya juga merasakan lelah. Kok gak nyampe-nyampe gitu ya. Ada jalan, mana jalan gak kelihatan. Terus jadi akhirnya saya kembali lagi ke titik dimana saya, waduh capek, waduh saya berhenti dulu, waduh saya bingung nih harus kemana gitu. Seperti itu, apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap yakin ada jalan dan akhirnya saya sampai di tujuan itu. Terima kasih. Super sekali. Ada jalan, ada jalan, ada jalan. Bang Maher bilang, ada jalan, ada jalan. Gitu? Kenapa enggak maju-maju? Di Golden West dibilangin, betul ada jalan, tapi maju wo. Ada jalan, tapi maju wo. Banyak orang tidak maju, tidak melangkah. Bilang, insya Allah ada jalan, kamu di mana? Ya? Tidak ada perubahan pada orang yang tidak bertindak. Dengarkan ini, kalau Anda sudah berdoa, belum terjadi perubahan, berarti doa itu belum berubah jadi tindakan. Nah, berapa banyak orang, kalau kurang rezeki, tambah doa. Kurang rezeki, tambah rakaat. Tuh, tambah sunnah. Nasihatnya, jangan kurangi ibadahnya, tambahkan upaya. Pertanyaan saya, untuk gaji 3 juta, Anda ketemu 100 orang sebulan. Nah, untuk mau jadi gaji 6 juta, ketemu berapa orang? Ya sudah, ditambahkan 200 orang. Sini, saya mau ketemu, ini penting untuk gaji saya. Iya toh, logisnya kan begitu. Kenapa kita tidak menggunakan logika dari hitungan? Yuk, berapa orang yang Anda temui, berapa orang yang Anda gembirakan, berapa orang, kalau orang menjual sandal, doanya apa? Tuhan, mudah-mudahan ada 4 juta orang pakai sendalku. Coba bayangkan 4 juta orang pakai sendal Anda, satu sendal berapa untungnya, coba? Hah? Loh, kita itu tidak menghitung seperti itu, lalu hanya berdoa. Tetapi dia kurang bertindak. Susah bahasa-bahasa yang baik hati, betul. Insya Allah ada jalan, maka berjalanlah. Penutupnya, tidak ada jalan yang tepat bisa menyampaikan orang yang tidak berangkat. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Baik, kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways, berbicara mengenai insya Allah dan juga berbicara mengenai keajaiban yang kita akan peroleh. Dimulai dengan insya Allah. Bicara mengenai keajaiban, berbicara juga mengenai kesuksesan Pak Mario yang akan kita raih. Tapi banyak orang sebelum mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan, dia stres karena gak dapat-dapat. Bahkan banyak yang akhirnya malah berhenti karena stres sebelum berhasil. Apa yang harus dilakukan? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Ilbram baik sekali. Kita itu kan selalu menduga ya. Hidup kita itu menduga ya. Oke. Yang mau UN menduga-duga soal apa yang keluar. Waktu ada kunci jawaban menduga-duga, asli enggak, palsu enggak. Ya, setelah ujian, setelah belajar, menunggu nilai, menduga-duga lagi. Ada. Terus pacarnya tidak menelpon. Menduga-duga. Ada yang tanya tuh di Twitter, Pak Mario, apa yang saya lakukan kalau pacar saya memberi kabar satu minggu sekali? Solusinya cari yang kabarnya harian. Oh iya dong. Iya. Nah, wartawan. Ya, nah. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup kita ini banyak digunakan menduga-duga yang tidak perlu. Ayo, berapa banyak yang Anda khawatirkan betul-betul terjadi? Ayo, pikirkan itu. Berapa banyak yang Anda duga terjadi? Tuhan itu demikian menyayangi kita sampai hampir semua yang kita duga tidak terjadi. Coba bayangkan kalau setiap kali Anda menduga terjadi. Menduga terjadi, menduga terjadi. Ini banyak lampu besar-besar loh ini. Karena itu saya belum coba. Kalau saya menduga terus, mana bisa stabil programnya ini? Ayo, iya dong. Kita ini lucu sekali. Kita itu makhluk serius yang lucu sekali. Menduga-duga yang tidak perlu. Bayangkan tenaga kita itu digunakan untuk hal-hal yang mencegah kita maju. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita menduga yang baik. Latihan. Apakah Senin besok Anda akan dapat rezeki baik? Ya. Ya, wajahnya harus iya. Itu loh, kenapa hidup Anda selalu iya, siapa tahu. Yuk, yang happy, tidak ada niat Tuhan kecuali membahagiakan kita, ambil itu, ambil konsep itu, let be happy, gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Saya masuk kepada pertanyaan berikutnya dari sahabat super yang sudah hadir, ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam Pak Mario, saya Rahmi Siti Mardia, saya dari Stay Sewi Depok. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita untuk merubah paradigma masyarakat yang selama ini tuh menganggap bahwa insya Allah itu hanya dimain-mainkan. Sedangkan sebenarnya insya Allah itu kita tuh sudah berupaya semaksimal mungkin dan selanjutnya itu hanya terserah Allah gitu, hanya terserah Tuhan kita gitu. Terima kasih Pak. Super. Wanita, wanita, yang dirubah dan dimanapun Anda berada. Kalau Anda bertanya kepada calon suami Anda, Mas, nanti kalau kita menikah, apakah engkau akan selingkuh? Apakah engkau bisa berjanji engkau tidak akan selingkuh? Terus dia jawab, insya Allah. Ya? Anda terima lamarannya? Enggak. Kenapa? Kenapa? Itu tanya, oke. Apakah Anda akan menikah dengan laki-laki yang akan menduakan Anda? Tidak. Terus saya tanya, Mas, aku nanti akan diduakan enggak? Gitu. Insya Allah tidak. Ayatnya murni indah sekali dan wajib. Kita menyerahkan hasil kepada Tuhan. Masyarakat yang tidak baik menggunakan insya Allah sebagai escape clause, klausul penyelamatan diri. Jadi lu katanya gak akan selingkuh, ingat gak dulu aku tuh bilang insya Allah. Iya, berarti yang disalahkan siapa? Tuhan. Nah, masyarakat kita seperti itu. Semula dari sekarang yuk kita kembalikan kata insya Allah di dalam kemurniannya. Yaitu apa? Melalui tanggung jawab pribadi untuk ikhlas menyerahkan hasil kepada Tuhan. Untuk urusan orang lain yang salah mengerti tentang insya Allah, biarkan. Tapi saya pribadi sangat patuh pada ketetapan Tuhan untuk menyerahkan hasil kepada Tuhan. Itu. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan ke penanya satu orang lagi. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam Ibu. Super. Salam super. Nama saya Cynthia dari Jakarta. Saya mau bertanya, apakah korelasi antara insya Allah dengan nasib dan takdir. Insya Allah dengan nasib dan takdir. Ya. Bukan main ini. Terima kasih. Super sekali. Ini ibu yang membuat saya nanti dipanggil Ustaz. Nasib adalah tanggung jawab pribadi. Oke? Siapa yang ingin melihat nasibnya? Siapa ingin melihat nasib? Ada yang mau ingin melihat nasibnya? Tidak. Kenapa? Takut. Takut. Menduga. Berarti Anda menduga yang buruk. Satu lagi, waktu saya tanya nasib, nasib Anda menduga maksud saya tentang nasib sama dengan pengertian Anda. Lain loh pengertian saya. Anda sudah hidup dalam nasib Anda. Anda jadi sekarang ini, itu nasib. Dulu bolosan. Waktu kuliah, sekolah bolosan. Ngentitan. Telatan, tidak amanah, nyalain janji. Ayo. Sekarang hidupnya baik? Tidak. Apa itu? Nasib. Dulu rajin. Gitu kan. Patuh sama orang tua. Patuh sama guru. Patuh sama ustaz. Gitu kan. Belajar, bekerja, jujur, rajin. Sekarang hidupnya baik? Insya Allah baik. Oke? Okay? Baik, karena melakukan itu semua. Itu apa tadi namanya? Nasib. Sekarang Anda ada adalah hasil dari yang Anda lakukan di masa lalu. Apa itu namanya? Anda sudah melihat nasib. Sekarang pertanyaan saya. Are you happy with your nasib? Ada yang bilang no. Gitu? Ada yang no, no. Ada yang happy. Kalau nasibnya jelek, siapa yang harus disalahkan? Diri sendiri. Kalau Anda mengeluhkan nasib, siapa yang harusnya Anda keluhkan? Diri sendiri yang belum sebaik yang seharusnya. Takdir ketetapan Tuhan yang kita sama sekali tidak tahu. Berarti kalau gitu apa? Tuhan, serahkan pengertian mengenai takdir kepada Tuhan. Nasib, ambil tanggung jawab pribadi. Terus yang ketiga tadi, pertanyaannya apa? Insya Allah. Insya Allah. Korelasinya. Nih. Takdir, nasib. Takdir, nasib. Insya Allah di dalam wilayah takdir atau wilayah nasib? Nasib. Tetap di sini. Nasib itu sebab akibat. Hukumnya ditetapkan, kalau kamu berupaya kamu dapat. Nah, di sebab akibat itu ada satu kontrol. Sebab akibat. Lihat ya, kalau gak ada kontrolnya. Aku udah belajar, pasti lulus. Aku keren, istriku pasti cantik. Ada kontrol supaya orang tidak begitu. Aku belajar, tapi kalau aku sombong gak lulus. Maka di tengah ada insya Allah. Itu loh. Aku tampan. Itu bicara tentang saya ya. Ya pura-puranya. Okay. Kalau bilang aku tampan, maka istriku cantik. Sombong dong. Jadi aku tampan, insya Allah istriku cantik. Kalau tidak cantik pun aku terima, asal ayahnya kaya. Baik, sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Silakan yang ada di tempat duduk. Anda harus putuskan untuk memilih satu pilihan. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Kita lihat apa pollingnya. Apakah sikap Anda tentang kepastian hasil dari upaya Anda? Yang A, saya harus memastikan bahwa hasil yang saya capai persis seperti yang saya upayakan. Yang B, saya berupaya sebaik mungkin, lalu menyerahkan penetapan hasilnya kepada Tuhan. Yang C, saya berupaya sewajarnya, karena keberuntungan bisa memberikan saya yang terbaik. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon tepuk tangannya. Kami sudah lock jawaban Anda yang hadir di studio. Dan seperti apa hasilnya? Kami akan segera kembali. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang juga sudah memilih di polling kita, bisa di mtgwpoll.com atau Anda sudah menentukan pilihan sendiri dan ingin tahu kira-kira bagaimana pembahasan dari Pak Mario. Sebelumnya, kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Ini dia. Apakah sikap Anda tentang kepastian hasil dari upaya Anda? A, B, atau C? Kita lihat, yang memilih C 4%, lalu 11% memilih A. Yang saya berupaya sebaik mungkin lalu menyerahkan penetapan hasilnya kepada Tuhan 85%. Super sekali. Siapa yang A? Siapa yang A? Yang saya harus memastikan bahwa hasil yang saya dapat persis. Saya memilih A karena saya harus memastikan bahwa usaha saya itu adalah sebaik-baik ikhtiar yang saya lakukan, sehingga diharapkan nanti hasil akan mengikuti usaha. Saya memastikan bahwa hasil yang saya capai persis. Berarti yang dipastikan itu hasil, Pak, bukan proses. Apakah itu sikap Anda, bahwa Anda mau pastikan hasilnya persis seperti yang Anda upayakan? Karena dengan memastikan hasil, saya bisa berupaya sekuat tenaga untuk bisa mencapai hasil itu. Super sekali. Jadi kalau upaya Anda hebat, hasilnya pasti persis seperti kehebatan upaya Anda. Iya, Pak. Seperti itu ya. Insya Allah. Ya kan programnya, insya Allah. Jadi dia sekarang sudah mulai sadar ada kontrol di antara sebab dan akibat. Orang tidak beriman, tidak ada kata insya Allah di antara sebab dan akibat. Antara upaya dan hasil tidak ada, insya Allah. Itu bedanya orang beriman dan tidak. Orang beriman, setiap upayanya dia kenali ada wilayah ini, jurang jebakan, jurang yang isinya per yang meninggikan, itu baru ada akibat. Ya Pak ya? So, mudah-mudahan Bapak mengerti maksudnya ini. Good, terima kasih. Karena Bapak hanya ingin membantu supaya A, ada yang memilih. Super, terima kasih. B, siapa yang B? Salam super. Pak, salam Mario. Super Bapak. Saya Heri Mohartono dari Medan. Dari Medan? Ya. Bukan main. Saya memilih B karena saya tahu bahwa kewajiban saya sebagai manusia adalah berusaha. Super. Dan berusaha itu adalah sebagai sebuah proses yang harus saya lakukan semaksimal mungkin. Maka saya berorientasi dan fokus kepada proses. Masalah hasilnya saya serahkan kepada Tuhan supaya saya tidak stres dan supaya saya tidak melampaui kapasitas saya sebagai manusia. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berupaya ini, ini apakah ini fungsi kepandaian? Ada orang tidak sepandai kita lebih sukses. Good. Apakah ini fungsi bakat? Ada orang tidak berbakat menyanyi, maksa nyanyi terkenal. Beruntung, itu? Good. Bahkan karena skandal pun ada yang mau nyanyi. Karena mumpung tenar. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, betul bahwa berupaya itu fungsi dari keikhlasan bertindak. Itu yang banyak orang beriman tidak punya. Orang beriman mengira kepandaian yang menghebatkan orang. Mengira bakat. Mengira kesempatan, mengira koneksi. Berapa sering kita bilang, aku sih kepengennya masuk universitas ini tapi kagak ada koneksi. Aku kepengennya dapat pekerjaan di ini, jadi ini. Cuman gak ada kenalan. Padahal yang menghebatkan itu keikhlasan bertindak. Berupaya itu fungsi keikhlasan. Bukan fungsi kemampuan. Karena yang memampukan Anda, ada orang bilang gini, aku belum terpanggil untuk naik haji. Belum terpanggil gitu. Kenapa? Belum mampu. Nanti dulu, logikanya itu Tuhan memampukan yang terpanggil. Bukan memanggil orang yang mampu. Karena banyak sekali orang mampu tidak memanggil dirinya. Jadi kalau begitu berupaya adalah fungsi keikhlasan. Itu sebabnya perhatikan orang-orang yang sukses, hatinya ringan. Bilang dulu, oh Pak, tapi yang itu korup-korup, nanti dulu. Anda hanya melihat harta, kebahagiaannya, kedamaiannya, kebaikan namanya. See? Kalau begitu, setuju Pak. Terima kasih, Anda berupaya sebaik mungkin. Lalu menyerahkan hasil kepada Tuhan. Super sekali. C, siapa yang C? Salam super Pak Mario. Salam super. Saya memilih C. Saya akan berupaya sewajarnya karena keberuntungan bisa memberikan saya yang terbaik. Super sekali. Logikanya, keberuntungan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan itu adalah keberuntungan. Super sekali. Betul Pak. Kalaupun kita berupaya sekuat mungkin, kalau kita tidak ada keberuntungan pun hasilnya itu sebab belum tentu berhasil. Betul. Untuk apa sekolah ya? Kalau nanti gak beruntung gimana? Sekarang kita sekolah supaya apa Pak? Pintar. Supaya pintar. Kalau pintar supaya? Berhasil, sukses. Sukses. Supaya diterima orang lain, disukai orang lain, mampu menyelesaikan tugas. Apakah itu beruntung? Bukan. Oh bukan ya. Oke. Nah, pintar. Gagang, beli rendah, jual lebih mahal. Untung, sukses. Apakah itu keberuntungan? Keberuntungan. Karena ada kata untung. Jadi begini Pak, yang saya pahami gini. Banyak orang kita misalkan sukses dalam usaha, cuman kalau kita bakalan bukan yang sukses, kita bakalan misalkan kita mempunyai rumah. Rumah itu bisa kebakaran, itu berarti enggak beruntung dong. Kan begini. Itu yang tadi kita katakan men du Gak. Dugaan beliau, sekarang saya tanya, Bapak, dugaan Bapak itu penuh keberuntungan atau penuh kesialan? Penuh kesialan. Yang Bapak takut apa? Tuh, yang ditakutinya. Orang yang mengharapkan keberuntungan menganggap hidupnya banyak sialnya. Kalau tidak, dia tidak mengharapkan keberuntungan, Pak. Kenapa aku sial terus? Masuk toilet, gak bisa keluar. Bayangkan itu. Dia hidupnya kecelakaan terus Pak. Kalau gitu menduga. Satu, keberuntungan itu Pak, itu hak siapa? Yang memberuntungkan kita itu hak siapa? Hak Tuhan. Super sekali. Bagi tugas yuk. Nama Bapak? Adi. Pak Ali. Iya. Adi, Adi. Pak Adi. Iya. Baru ganti nama juga ya. Oke nah. Pak Adi, bagi tugas, keberuntungan itu tugasnya Tuhan. Tugas, kalau seolah-olah Tuhan bertugas ya. Tapi itu tugas Tuhan, biarkan. Tugas Bapak adalah bekerja yang pantas bagi keberuntungan. Jadi, coba dikembalikan ke halaman polnya. Berupaya sewajarnya. Karena keberuntungan bisa memberikan saya yang terbaik. Tidak ada yang salah di kalimat ini kecuali satu kata. Yang mana? Sewajarnya. Karena kita melebihkan upaya saja masih dinilai kurang oleh orang lain Pak. Apalagi Bapak mau sewajarnya. Ini tanda bahwa Anda menduga yang tidak baik. Yang lainnya betul. Betul Pak, keberuntungan bisa memberikan saya yang terbaik. Betul, saya beruntung dapat istri Ibu Lina, itu beruntung sekali. Punya fans, Facebook terbesar di Indonesia. Hah? Beruntung sekali Pak. Wajah seperti ini. Coba. Ya, rambut kurang. Okay? Tapi kan harus ikhlas. Nah. Jadi mudah-mudahan Bapak mengerti bahwa kita tidak boleh Pak menggantungkan kepada keberuntungan yang menjadi hak Tuhan. Kita berfokus pada yang bisa kita lakukan. Setuju? Setuju. Super sekali. Ya pasti kan Anda tidak kemana-mana. Kami akan break dulu sebentar. Tapi saya percaya Anda masih akan terus menyaksikan Metro TV. Karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Hilbram Dunar bersama Pak Mario Teguh. Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Insya Allah adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi Pak Mario mengatakan yang berupaya lebih saja kadang-kadang masih belum berhasil, apalagi yang sewajarnya, Pak Mario. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menjadi pribadi atau memiliki kualitas pribadi yang bisa mengundang keajaiban? Oh, super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada pribadi-pribadi yang kita sebut beruntung. Ada tuh ya, yang kita selalu bilang, aduh seandainya, gitu tuh, seandainya aku jadi istri dia, seandainya aku jadi suami dia, atau seandainya aku jadi atau punya yang dimiliki dia. Ada orang yang seem to be very lucky. Lalu pertanyaannya, kenapa aku kok tidak? Ya, kita sering mengatakan begitu. Nih, ada tiga kualitas yang menjadikan orang gampang menerima keajaiban. Tiga kualitas itu, yang pertama adalah iman, kedua ilmu, ketiga tindakan. Iman adalah kekuatan yang meyakini ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang memelihara kita. Oke? Kalau Anda di outbound kan biasanya begitu, berdiri disuruh jatuh gitu kan, terus temannya suruh nahan gitu. Ya, kalau temannya tidak amanah coba, jatuh dia bilang, rotak gitu kan. Eh jatuh ya, gitu nah. Si Tuhan tidak cedera janji, Tuhan tidak menyalahi janji. Sehingga orang yang beriman percaya sekali pada hukumnya, pada ketetapannya. Contohnya saja, kalau kamu memperkaya saudaramu, kamu diperkaya. Setuju? Good. Kalau kamu berilmu, ditingkatkan derajatmu. Setuju? Good. Kalau kamu baik bagi kebaikan sesama, kamu dimuliakan sebagai sebaik-baiknya manusia. Setuju? Good. Nah, kalau sudah percaya itu, kenapa tidak dilakukan? Sebab-sebab yang menjadikan kita pribadi yang dimuliakan Tuhan. Beriman menjadikan kita pelaksana dari ketetapan. Banyak orang berada di depan ketetapan lalu mengatakan tadi loh, insya Allah ada jalan tapi tidak maju. Jadi iman membuat kita jelas sekali apa yang harus kita lakukan. Ilmu membuat kita tahu caranya. Ilmu. Terus iman dan ilmu tidak jadi apa-apa. Berapa banyak orang ahli agama berilmu tinggi tidak jadi apa-apa. Kenapa? Tidak bertindak. Betul. Iman, ilmu, dan tindakan. Super sekali Pak Mario, mengundang keajaiban. Sekarang saya akan mempersilakan kepada Anda, sahabat super yang hadir di studio, yang ingin lebih dalam berbincang bersama Pak Mario. Anda ingin curhat mungkin mengenai topik kita malam hari ini. Siapa? Silakan Mas, bisa naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan. Nama Anda siapa, Pak? Pak Matahari, bukan main. Pantas terang sekali. Dekat dengan mulut, di sebelah sini. Pak Matahari, apa yang mau Bapak share, Bapak bagi untuk kita semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lulus tahun ini Pak. Selamat ya. Oh iya. Dan saya dihadapkan dengan banyak pilihan yang membuat saya bingung untuk memilih ke depannya tentang masa depan saya Pak. Saya mohon untuk bimbingannya Pak terhadap saya supaya saya tidak salah pilih untuk langkah apa yang selanjutnya bisa saya tempuh untuk bidang studi saya ke depannya. Bidang studi? Iya. Anda akan masuk bidang studi apa? Sastra Arab, Pak. Sastra Arab? Iya. Super sekali. Mengapa Anda pilih sastra Arab? Karena saya yakin kemampuan saya ada di dalam sastra Arab situ. Oh, jadi Anda mempelajari sesuatu yang Anda sudah mampu? Iya. Oke, lalu kapan Anda bisa mampu melakukan yang Anda belum mampu? Jika yang sudah saya mampu itu sudah saya berhasil dan saya akan melakukan yang saya tidak bisa itu, Pak. Yang sudah mampu dipelajari lagi? Ya, saya bukannya harus lebih fokus, Pak, untuk memenuhi program satu itu? Oke, saya hanya bertanya. Oh, iya. Oke. Berikutnya, mengapa ada keraguan mengenai sastra Arab? Bagaimana saya caranya tahu beliau ada keraguan? Bagaimana orang bicara yakin tentang sesuatu? Pasti ada keraguan. Ayo, mengapa Anda ragu tentang sastra Arab? Saya hanya bingung tentang apabila sastra Arab ini saya ambil, apa menjamin untuk masa depan saya ke depannya gitu, Pak? Oh, masa depan apa yang Anda inginkan? Masa depan yang mensejahterakan kehidupan saya, Pak. Sejahtera, good. Berarti sastra Arab ini nanti untuk cari kesejahteraan. Iya. Kira-kira caranya menjadi orang sejahtera melalui sastra Arab apa? Daya itu. Daya. Daya. Iya. Saya senang sekali orang yang kebingungan bisa tersenyum. Gini. Karena dia menghitung sastra Arab ini bagaimana digunakannya untuk menyejahterakan keluarga, begitu? Iya. Berarti Anda menduga bahwa sastra Arab tidak bisa digunakan untuk membangun kesejahteraan. Iya. Iya. Iya toh? Kan itu dugaannya ya. Sahabat-sahabat saya, Anda yang usulkan ide. Kira-kira orang yang ahli sastra Arab bisa jadi orang kaya kalau apa? Hmm? Menjadi translator, apalagi? Eh? Menjadi dosen. Menulis buku. Diplomat, good. Atau punya pabrik sandal. Siapa yang menghalangi ahli sastra Arab dari punya pabrik sandal itu loh? Kan Tuhan menjanjikan kalau kamu ikhlas akan datang rezeki dari sudut-sudut yang tidak kamu ketahui. Kalau kamu ikhlas. Nah berarti sastra Arab tadi itu kalau dipelajari bukan karena kekayaan yang dijanjikannya. Karena akan menjadikan Anda apa? Anda mencintai seorang wanita itu bukan karena wanita itu loh. Wanita itu menjadikan Anda apa? Baru tahu. Iya, jadi bukan mencintai karena dia. Itu kan ada yang bilang, Pak Mario, bagi saya wanita yang ideal itu 4 sehat 5 sempurna. Dia salesman makanan bayi. Nah, tetapi sastra Arab itu tujuannya menjadikan Anda pribadi yang utuh, yang hebat dalam bidang itu. Pertanyaan saya, apakah ada hati Anda di sana? Karena kelihatannya yang sekarang ada adalah pikiran yang terlibat. Kalkulasi, bukan kecintaan. Ini Pak Matahari, Bapak rencana hidup selamanya. Tuhan menjamin kebaikan itu sepertiga, ilmu sepertiga dari pengirim berkah setelah kita meninggal. Orang yang ilmunya masih dipakai hidup. Jadi hiduplah selamanya. Itu melalui kecintaan pada ilmu. Nah ilmunya bisa apa saja, Pak. Pikiran Anda mengenai kekayaan itu serahkan kepada Tuhan. Nanti Anda akan ketemu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Lihat ya. Anak muda memang begitu. Seperti saya dulu. Saya dulu masuk IKIP Malang. Jurusan Bahasa Inggris. Dan khawatir sekali. Jadi guru Bahasa Inggris saya masuk ke kelas muridnya nakal-nakal. Zaman segitu tuh sudah banyak alay. Betul, kelasnya itu dari dinding papan yang ada lubangnya itu loh. Dan mereka intip-intipan ke kelas sebelah, gitu. Saling tusuk-tusukan mata, begitu. Saya guru bahasa Inggris melihat itu, my God, masa depanku seperti ini. Tetapi lihat, karena saya ikhlas mempelajarinya, saya diberikan ilmu pengajaran yang sampai sekarang digunakan. So, Bapak hanya melihat kulitnya, intinya, isinya adalah keputusan Tuhan. Jadi apa kesimpulan Anda? Apa kesimpulannya? Berlaku sebaik mungkin, Pak. Berlaku sebaik mungkin. Cari kecintaan hati. Ya. Apa yang membuat Anda, ini caranya ya. Kalau Anda mau betul-betul sukses, gampang. Cari yang membuat Anda tidak mau tidur. Yang membuat Anda segera bangun. Yang membuat Anda lupa makan siang. Betul? Yang membuat Anda lupa istirahat, lupa tidur, itu kecintaan. Nah, orang-orang yang bekerja seperti itu, Pak. Berangkat pagi sebelum orang datang. Bekerja setelah semua orang pulang. Pulang ke rumah bareng maling pulang. Iya. Orang yang bekerja keras seperti itu, Pak. Tidak hanya dia lebih cepat kaya, loh, Pak. Dia juga lebih cepat mati. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan masukan kepada Anda yang memiliki perasaan yang sama. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Way. Ya, kami lanjutkan lagi di MTGW dan kali ini saya akan memutarkan sebuah tayangan yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali arti kepada Anda. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai tayangan berikut ini. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tayangan berikut ini tentang seorang pria yang bukan hanya dia berbicara insya Allah. Dia menghadiahkan diri dan kehidupannya kepada kata insya Allah, kepada janjinya. Banyak orang mudah ingkar janji, tapi lihat bapak ini menghadiahkan seluruh dirinya bagi janjinya kepada wanita yang dicintainya. Yuk kita saksikan. คุณจำผมไม่ได้แต่ผมจำคุณได้คุณชื่อวันดีสามีที่บุญส่งคุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์ 6 ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ด แต่ไม่ชอบมะเขือพวง แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้ คุณเป็นคนรักธรรมชาติ มีระเบียบรักความสะอาดตลกกี่บนกี่งอนแล้วก็เป็นอะไรใส่เมื่อ Ngejelep sekali. Semoga Tuhan memuliakan laki-laki yang memuliakan wanitanya. Amin. Sehingga berita tentang perilaku laki-laki yang tidak bermoral, yang mempermainkan wanita, yang menggunakan rezeki dari Tuhan untuk membiayai kemesuman, sangat kianat ya. Repotnya setiap kali program ini menayangkan video seperti ini, saya langsung diminta bicara. Padahal sulit sekali bicara dalam perasaan haru seperti ini. Keharuan ini sebetulnya, keharuan Anda, sebetulnya karena Anda terharu mengetahui bahwa Anda sebetulnya memiliki kemampuan seindah beliau. Tapi yang belum tentu kita lakukan, karena ketidakikhlasan kita, karena perhitungan-perhitungan kita. Tapi bayangkan tempat bagi Bapak tadi di surga, bagi Ibu tadi, yang tidak sakit saja wanita itu menyusahkan. Gitu? Apalagi yang sakit tadi tanya, sudah dansa begitu tanya, "Yuh, siapa?" Gitu bayangkan. Itu tuh. Ya, susah bersahabat saya yang baik hatinya. Yuk muliakan istri sebagaimana kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ambil wanita ini sebagai istriku dalam kegembiraan dan dalam kesedihan, dalam kemudahan dan dalam kesusahan, till death do us apart, sampai kematian memisahkan kita. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, pernikahan itu bukan pernikahan tubuh, tapi pernikahan jiwa. So, mudah-mudahan kita semua dihadiahi jiwa-jiwa baik sebagai belahan jiwa kita. Dibelah itu kan pasti sama. Itu? Maka tugas kita adalah menjadi pribadi yang seikhlas mungkin, menjadi hadiah yang paling baik bagi istri. Saya tantang para suami untuk mengatakan ini kepada istrinya. Istriku, akan aku gunakan seluruh sisa hidupku untuk membahagiakanmu. Berani enggak? Berani. Anda bilang apa? Berani. Karena ini perkara yang disaksikan oleh orang banyak yang mencurigai, insya Allah Anda katakan, aku berjanji. Di dalam hati, insya Allah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita mencintai dengan setulusnya. Gitu. Amin. Super sekali Pak Mario. Dan dalam kedamaian dan juga ketenangan beserta keharuan hati Anda, saya harapkan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi di Mario Teguh Golden Way. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda yang sudah hadir di studio. Ya, Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Salam Pak Mario. Salam. Kebanyakan orang, insya Allah adalah kalimat janji paling strategis untuk membuat orang tenang. Dan insya Allah ini antara iya dan tidak, itu adalah orang-orang pemberi harapan palsu, PHP. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, hukuman konkret apa untuk orang-orang yang PHP tersebut, Pak? Maksudnya itu hukuman yang paling konkret untuk orang-orang yang pemberi PHP itu, Pak. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Kita lampiaskan dendam kita, ya. Hukuman apa yang pantas diberikan untuk para pemberi harapan palsu? Apa? Dicabut kukunya. Hidungnya dioperasi, dihadapkan ke atas. Apalagi? Apakah hukuman yang menyiksa dia menjadikan Anda pantas bagi laki-laki yang lebih baik? Yang penting itu dia dihukum atau Anda hidup lebih baik? Ada pemberi harapan palsu, ya toh? Sebetulnya itu penipu. Orangnya ini penipu. Menipu Anda, lalu Anda tertipu. yang salah siapa? Yang tertipu. Karena Anda menduga dia orang baik. Menduga. Kan masalah kita dalam hidup apa? Menduga. Jadi PHP didoakan supaya insya, supaya menjadi orang baik. Karena doa Anda bagi kebaikan orang adalah kebaikan bagi Anda. Doa Anda bagi keburukan orang lain adalah keburukan bagi Anda. Doa itu sangat manjur. Jangan main-main dengan doa. Manjur sekali. Hanya kita tidak melihat jadinya. Doa kita sekarang terjadi kapan kita tidak tahu toh. Good. Nah, kalau begitu, kesimpulannya Ibu, jangan tertipu dua kali oleh orang yang jenisnya sama. Betul. Survei membuktikan wanita yang disiksa dalam pernikahan lalu bercerai akan menikah dengan laki-laki yang juga akan menyiksanya. Itu survei loh. Kenapa? Karena kita tidak bisa keluar dari sikap kita dalam memilih orang. Cinta tidak pernah salah, yang salah dua. Memilih kekasih yang salah, dua, mencintai kekasih dengan cara yang salah. Jodoh Anda batal kalau Anda tidak memperlakukannya dengan hormat. Tapi siapapun menjadi jodoh kalau kita perlakukan dengan hormat. Itu. Saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario. Insya Allah topik kita pada kesempatan kali ini berbicara insya Allah agar kita bisa menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang sukses. Adakah jalannya Pak Mario agar kita bisa mempercepat keberhasilan? Segera. Sesegera mungkin. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita kan agak kesal ya kalau perubahan ini lambat rasanya dalam hidup ya. Kita ingin segera ya. Oke. Apakah Anda berani berdoa kepada Tuhan? Tuhan, kalau aku salah, segera tunjukkan aku salah. Bahkan apabila perlu saya dihukum, segera. Berani? Kalau Anda katakan berani, berarti belum pernah berdoa seperti itu ya. Karena orang yang berani berdoa, Tuhanku, aku segera ingatkan dan bahkan hukum kalau aku salah, sama dengan Tuhanku segera berikan rezeki yang aku minta apabila aku benar. Loh, kenapa orang hanya mau dapat baiknya kalau dia baik, tidak mau terima buruknya kalau dia buruk? Cara mempercepat rezeki adalah meminta kepada Tuhan segera ditetapkan hukuman itu supaya tahu. Peringatan itu ditetapkan. Sekarang selama kita hidup tidak ada hukuman ya, peringatan. Jadi segera peringatan itu diberikan supaya kita tahu salah ini ya. Waktu benar rezeki datang. Karena supaya kita lebih tersemangati dengan rezeki daripada dengan derita. Kalau Anda berubah menunggu menderita, pantas kalau kita dideritakan terus. Kalau Anda rajin karena rezeki, rezeki, rezeki, coba kan senang sekali hidupnya. Gitu, sastra Arab ternyata enak gitu. Kedua, ambil satu ketetapan Tuhan. Tidak ada orang mengatakan dirinya beriman yang tidak diuji. Oke, sekarang lihat ini. Nasihat. Waktu Anda menasihatkan kebenaran, kebaikan, apakah itu bagian dari iman? Anda menasihati, sabarlah. Ini bagian dari iman, menasihati. Yang diuji apa setelah ini? Kesabaran Anda. Kalau Anda mau tahu hebatnya ketetapan Tuhan mengenai kebaikan, jadilah penasehat. Berapa banyak orang jadi motivator, jadi penasehat yang batal, muda, karena tidak tahan diuji oleh nasihatnya sendiri. Jadi orang yang mau mempercepat kebaikan bagi dirinya, jadilah penasihat. Jadilah guru, itu cepat sekali. Rajinlah, maka kau akan. Nanti dites malesnya. Betul. Jujurlah, maka dites jujurnya dengan keberadaan uang. Kan baik loh, Pak. Orang diuji dengan keberadaan uang itu kan baik. Berarti dia sudah didekatkan dengan uang. Apakah dia lulus atau tidak? Jadi dua, satu minta Anda segera diingatkan kalau Anda salah, karena itu artinya segera diberi hadiah kalau Anda benar. Yang kedua, jadilah orang yang menasihatkan kebaikan, karena segera Anda diuji dengan kebaikan yang Anda nasihatkan. Dan kalau Anda bertahan, berarti Anda sudah lulus. Dan satu lagi, setelah usia tertentu, Tuhan tidak menguji Anda lagi, karena sudah tahu Anda bakal lulus. Ya, you know? Sudah gak usah diuji lagi, dia bakal lulus. Dispensasi saja, langsung masuk ke jalur cepat. Itu toh. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti ketetapan Tuhan mengenai insya Allah itu bukan sesuatu yang tidak pasti. Insya Allah itu pasti. Orang mengerti insya Allah itu sebagai yang belum tentu. Salah sekali loh ya. Insya Allah itu pasti. Itu. Super sekali Pak Mario jawabannya. Terima kasih. Ya, masih ada lagi kebersamaan kita pada kesempatan berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi setelah ini kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak, insya Allah. Yes. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa sih yang tidak bisa ditampung oleh hati dari masa kita dilahirkan dulu sampai nanti, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dari pengkhianatan, pujian, doa dan kekejian orang lain, apa yang tidak bisa ditampung di hati? Maka orang-orang yang hatinya besar ini menampung apapun dan hidupnya lebih baik karena dia berbesar hati. Yuk kita praktekan. Ditipu, dibilang apa? Ya, yang salah aku, mempercayai penipu, tapi rezekiku tidak kurang. Apabila aku ikhlaskan, itu memang hak dia yang lebih pandai daripada aku dalam menipu. Iya toh? Dan kebodohanku karena menjadi orang baik yang mempercayai orang. Hanya sekarang aku belajar untuk menjadi lebih bijak, berbesar hati. Ya, kemudian yang diberikannya kepada orang lain dituntut. Ingat ini ya, yang bukan hak, tapi kalau diterima secara teratur jadi hak. Ada pengemis lewat depan rumah, kasih 10.000. Bilang apa? Enggak kebanyakan Pak. Enggak. Nah, besok lewat lagi 10.000. Terima kasih, ini banyak loh Pak. Oke, besok lagi 10.000. Dibilang apa? Makasih ya. Besok lagi. Makasih. Besok lagi Anda tidak beri. Dia bilang apa? Mana Pak? Hak. Manusia itu begitu, ada yang tidak baik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita terima tugas menjadi pribadi yang ikhlas melakukan yang bisa kita lakukan. Masuk ke wilayah yang selama ini kita takuti, karena semua rezeki besar dan keajaiban ada di wilayah yang tidak kita masuki selama ini. Marilah kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang menyerahkan yang tidak bisa kita lakukan kepada Tuhan, menyerahkan ketetapan dari hasil kita kepada Tuhan, dan ikhlas menjadi pribadi yang berbahagia dalam melakukan yang sekecil-kecilnya yang bisa kita lakukan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Lunar, sampai jumpa di Mario Teguh Golden Way. Setelah menonton acara ini, saya lebih merasa termotivasi dan lebih berpositif thinking, apalagi dalam hal pekerjaan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Saya setelah menonton acara Bapak dengan bertemakan insya Allah, saya lebih bersyukur dan lebih mengetahui makna insya Allah itu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Dengan menonton acara Pak Mario Teguh, saya menjadi termotivasi untuk mengabdi sebagai profesi dokter. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah menonton acara Mario Teguh Golden Way, saya merasa tenang. hidup saya merasa nyaman dan saya bersemangat untuk hidup karena saya punya masalah yang berat dulunya. Salam Super Pak Mario.